Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ghaliba yaghlibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu lewat udara pada kajian Tafsir Sya'rawi, program penyejuk hati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah sampai pada ayat ke-101 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum, nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim kaannahum la ya'lamun." Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang terdapat di dalam Alkitab yang ada pada mereka, sebagian dari mereka yang diberikan kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Para pendengar rahimakumullah, semakin jelas dan semakin tegas permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah di tengah-tengah kota Madinah sebagai musuh yang harus ditakuti dan harus dimusuhi dengan sepenuh hati. Sehingga kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenar yang semakin menguatkan Taurat yang ada pada diri mereka dan Injil yang ada pada diri mereka, malah mereka musuhi. Yang seharusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teman, bahkan sebagai saudara yang harus dirangkul dan harus dibantu dan ditolong, malah mereka menganggap yang datang ini, yang datang ke kota Madinah ini adalah seorang musuh yang harus diperangi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata nabadha. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka nabadha ini artinya melempar jauh-jauh. Mereka melempar jauh-jauh ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada mereka melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Imam Asy-Sya'rawi, melempar bisa saja kesasaran. Tetapi mereka di sini melemparnya bukan kesasaran, tetapi melemparkannya ke belakang mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian pada sambungan ayat berikutnya mengatakan wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Artinya bahwa mereka membuangnya, bukan melemparnya ke sasaran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeneralkan mereka semuanya, tidak memasukkan bahwa yang melakukan hal ini seluruh orang Yahudi, tidak. Tapi ada juga segelintir dari mereka yang beriman, antara lain seperti Abdullah bin Salam dan Ka'ab al-Muhairik, yang kedua-duanya adalah pendeta yang pakar terhadap ajaran Yahudi, ajaran Taurat dan Injil, dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir ayat ini kemudian Allah menutupnya dengan ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan, seolah-olah sebuah perumpamaan, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Artinya apa yang mereka lakukan itu tadi dengan mencampakkan ayat-ayat Allah berupa Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya di belakang mereka itu, mereka pada hakikatnya adalah mengetahui perbuatan itu, tapi mereka berlagak seakan-akan tidak mengetahui. Iya, ini ada suatu hal yang menarik ini Pak Ustaz. Kata-kata nabaza fariqum minallazina utul kitab kitabullah wara'a zuhurihim ini apa itu betul-betul melempar kitab seperti buku yang ada di depan kita ini, atau melempar dalam makna tidak mengamalkan. Apa, jadi kenapa? Kenapa kok pertanyaan ini timbul? Karena kita ketahui pada zaman Nabi Muhammad saja namanya buku itu tidak ada. Ditulis di tulang-tulang, di mana? Di pelepah kurma, apalagi pada zaman Nabi Musa. Jadi apa maksud melempar di sini? Ke belakang itu tulang yang dilemparkan, pelepah kurma yang dilemparkan, atau memang tidak mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab suci ini, Pak Ustaz? Iya, jadi maksud daripada kata-kata nabadah di sini seperti yang ditegaskan oleh Imam Syarawi, bahwa mereka tidak memperhatikannya. Ya. Kita ketahui bahwa orang Yahudi itu kalau dihadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat taat, orang yang sangat takut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan mereka mendengarkan dan akan menaatinya apa yang dikatakan. Tapi ketika berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak usahkan untuk mengamalkannya, memperhatikannya pun tidak. Jadi arti nabadah di sini bisa diartikan bahwa mereka tidak memperhatikannya. Namun tidak terlepas juga kemungkinan bahwa mereka memang mencampakkannya, karena ketika itu kan alat tulis amat sangat sulit, begitu ya. Kita ketahui bahwa alat tulis ketika itu berupa pelepah kurma, ditulis di tulang-tulang atau di batu-batu yang kemudian dikumpulkan oleh para sahabat yang diatur dan menjadilah mushaf. Ya. Nah, ini mereka memang berusaha untuk memusnahkannya. Mereka berusaha untuk menghilangkannya. Sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap Taurat. Perubahan-perubahan yang mereka lakukan pada Taurat. Jadi, ada memang usaha-usaha dari orang-orang Yahudi itu untuk menyimpangkan isi-isi kandungan Al-Quran, baik secara materi Al-Quran itu sendiri ataupun dengan menyimpangkan maknanya dengan tidak mengamalkan atau tidak memperhatikannya. Baik Ustaz, kalau di sini Ustaz, saya ada satu pemahaman gitu kan. Bisa enggak? Okay. Kalau ini ceritanya tadi dari konteks bahwasannya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu dia lebih cenderung bahwasannya wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung mereka. Ya. Jadi diberikan pengajaran, mereka membalik badan gitu ya. Terus kalau kita mengambil, kita rincikan ini zuhurihim, apakah pengikut-pengikut setelah mereka juga gitu, karena mereka sudah merubah-rubah apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengikutnya sampai sekarang ini mereka memang apa, dogal ya, nggak bisa lagi mengimani kebenarannya yang ada gitu, karena mereka udah berbalik dari awalnya gitu kan. Zuhurnya di sini bisa nggak untuk generasi setelah mereka itu juga digunakan kata tersebut? Iya, jadi pembantahan dan pembangkangan terhadap isi kandungan Al-Quran itu tidak hanya terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu dari orang-orang Yahudi, tetapi juga sampai saat sekarang ini ya. Nah, hal ini dapat kita fahamkan karena asasnya, dasar dan landasan mereka berpijak kepada Taurat itu memang sudah dirubah. Begitu. Jadi karena ibaratnya jalan, kalau dia sudah berjalan di suatu jalan dan tiba-tiba di tengah jalan ada yang menyimpangkan jalan itu, maka tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Karena apa? Karena memang dari mulanya, dari asalnya sudah terjadi penyimpangan. Sama dengan pemahaman mereka kepada kitab Al-Quran atau kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah, karena telah terjadi penyimpangan, telah menjadi tahrif dan bahkan tabdil di dalam Taurat itu, maka mereka tidak akan pernah sampai kepada kebenaran. Sebab baik itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, itu menuju kepada satu titik yang sama, yaitu Tauhidullah, mengesakan Allah, menuju kepada akidah yang satu, yaitu beriman kepada Allah. Tapi karena sudah terjadinya perubahan-perubahan yang dilakukan dengan sengaja oleh para pendeta mereka, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan seperti mereka tidak mengimani Jibril, tidak beriman kepada Jibril, kemudian membunuh para nabi. Ini disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam Taurat. Iya, ada hal yang menarik ini Pak Ustadz, iya, dari pertanyaan saya yang pertama tadi, masalah penghinaan terhadap kitab suci. Tadi kata Pak Ustadz itu boleh jadi dia bentuknya maknawi, ajaran itu. Jadi maksudnya ketika seorang dikatakan menghina kitab suci, berarti dia tidak mengamalkan kitab suci, malah bertentangan dari ajaran kitab suci tersebut. Atau boleh jadi secara tersurat. Seperti contoh yang pernah Ustaz berikan, boleh enggak seseorang menulis dalam selembaran kata-kata Allah atau bismillah atau surah Al-Fatihah atau apapun, kemudian dipijak-pijak. Suatu hal yang menarik kemudian berkembang, kalaulah misalnya itu terbentuk dalam bentuk tersurat, bagaimana pula kalau misalnya ada CD Al-Quran dipijak, nah itu bagaimana? Apakah ini juga termasuk penghinaan terhadap Al-Quran? Atau ada kaset suara Syekh Huzaifi yang hafal Quran 30 juz, kemudian itu diletakkan di bawah dan dipijak-pijak, apakah itu termasuk bentuk penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran walaupun bentuknya sudah lain? Apakah ini juga termasuk yang harus diagungkan? Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya, jadi saya dahulu pernah bertanya dengan salah seorang Imam Masjid Nabawi, Syekh Ayyub. Kebetulan beliau pernah mengajar kami di Universitas Islam Madinah. Ya. Jadi kapan Al-Quran itu harus disakralkan dan harus diagungkan? Ketika dia tertulis, begitu. Karena ketika dia sudah termaktub, ya, dalam huruf-huruf. Makanya kalau di Saudi Arabia itu sudah menjadi fatwa di Hay'ah Kibar Ulama bahwa Al-Quran itu, ya, bahasa Arab itu tidak boleh dituliskan dalam huruf Latin dan tidak boleh dituliskan dalam huruf-huruf yang lain. Karena apa? Karena tulisan Al-Quran itu tidak mampu, tidak akan bisa dibaca dengan baik dan benar kecuali dengan tulisan Arab itu Rasul sendiri, Usmani, ya, Rasul ya. Usmani itu sendiri. Jadi kalau dia berbentuk CD, selama tidak nampak tulisannya di situ, ataupun berbentuk kaset, selama tidak nampak seperti itu, maka dia tidaklah disakralkan. Tapi begitu suatu secari kertas tertulis bismillah di situ, atau tertulis salah satu surah Al-Fatihah, atau salah satu ayat saja tertulis di situ, maka itu harus dimuliakan, karena dia sudah termaktub. Nah, jadi penghinaan bahkan yang pernah dilakukan oleh, yang kita sangat sayangkan itu, dilakukan oleh para cendikiawan muslim, katakanlah dalam tanda kutip, yang mengijak-ngijak Al-Quran, mengatakan ini bukan kalam Allah karena ini adalah benda. Begitu juga yang pernah terjadi pada masa fitnah di zaman Ibnu Hanbal, Muhammad Ibnu Hanbal, yang mereka akhirnya membunuh para ulama, menyiksa Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, hanya gara-gara karena Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Al-Quran itu mereka mengatakan makhluk, dan Ibnu Hanbal mengatakan ghairu makhluk. Jadi inilah sebuah pernyataan kita pada kesempatan ini, bahwa Al-Quran begitu dia tertulis, tidak usahkan Al-Quran, kata-kata Allah saja begitu tertulis, dia harus dimuliakan. Begitulah sakralisasi yang harus dipegang teguh oleh umat Islam. Mengapa ini harus ada pada diri umat Islam? Disinilah letak keimanan itu. Karena ketika iman itu sudah luntur, maka akan amat sangat mudah seseorang itu mendekat kepada setan. Sebab dalam prinsipnya, seorang yang jauh dari Allah itu pasti dekat dengan setan. Dan begitu dia mendekat dengan setan, pasti menjauh dari Allah. Dan kalau dia dekat dengan Allah, pasti jauh dari setan. Jadi ini adalah prinsip umum. Dan ketika seseorang itu tidak lagi memuliakan Al-Quran, ya, atau tulisan Allah, maka ketika itulah keimanan di dalam dirinya diragukan. Dan ini jelas sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Bahkan menariknya pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dikuburkannya salah seorang sahabat hafiz Quran, maka apa kata Umar bin Khattab ketika mereka mengebumikannya, hari ini kita telah mengebumikan banyak ilmu-ilmu Al-Quran. Artinya orang-orang yang hafiz Quran dahulu itu amat sangat dimuliakan. Alhamdulillah sekarang pun ada juga perhatian dari para pembesar dan pemerintah kita saat sekarang ini memuliakan Qurra'ul Quran, pembaca, pemenang-pemenang sembara tilawatil Quran, dan begitu juga para hufaz Quran. Jadi para pendengar RRI yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin menyentuh hati sanubari kita yang paling dalam, bahwa sebenarnya lah kitab yang telah diturunkannya itu adalah kitab yang sempurna, yang harus dijadikan imam. Sebagaimana di dalam doa kita selesai membaca Al-Quran, yaitu waja'al hulana imama, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam. Artinya tidak diletakkan di belakang, apalagi dibelengkalaikan. Amat sangat menyedihkan sikap umat Islam. Segelintir mungkin di antara umat Islam itu yang menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di rumah, meletakkannya dengan indah di kaca dan diberikan frame yang begitu indah, ayat-ayat tertentu, ayat kursi atau surah-surah tertentu, tetapi dari rumah itu tidak terdengar sekalipun penghuninya membaca Al-Quran. Atau bahkan sekarang sesuatu yang amat sangat ironi, kita melihat bahwa rumah-rumah makan umat Islam itu selalu harus ada ayat kursi. Kalau tak ada ayat kursi, tak berani makan di situ. Inilah sesuatu yang sangat ironi, di mana Al-Quran seharusnya menjadi bacaan, bukan menjadi pajangan. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian tafsir Syarawi ini kita tercerahkan, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kepada beliau, kepada Imam Syarawi, dan kepada kita yang terus mengkajinya. Saya Ardiansyah dan bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih atas ikut sertanya para pendengar dalam kajian ini. Ala husni mutaba'atikum, dan kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.